masa kecilku senangnya. Aku selalu dimanja apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa. Cium pipiku dulu saat ku tiba berulang tahun senangnya. Hadiahku boneka lucunya, ku suka sampai kini ku suka.